ini surat tantanganku harus tabah menjalani. Terima kasih. Terima kasih.

kita bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Berani kocak bikin kita terbahak-bahak. Berani cinta bikin orang mabuk kumayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita kita bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? gelisah, hati yang gundah, aku diam sendiri. Merenungi yang kini terjadi di antara kita berdua. Yeah.